kosong layangan. Bola di gelap, tinggo pendetan, arang kancur, dowo-dowoan, sangkrae, carang wit-witan. Pirang-pirang lare-lare podo rebutan. Ono abang, ono kuning, ono ijo, ono putih, macem-macem kelire. Ono palang, hey! Ono cunduk, ono kop-kopan, hey! Sawi-sawian, macem-macem jambiare. Just